Saben bengi nyawa aku. Ini lho, iya. Ngono lho Mas, piye to? Berarti iki mau aku ora pas sedisian bisi. Oh iya. Wes mikira engko tak paske. Wes. Yo, nah. Yen memajang bocah kiyut. Lo ngono lo Mas, piye tadi contoh nih kok. Bosa, urung tekan gonis mudar itu jamumu apa? Ora, iki tenane apa pemusih sentimen karo aku. Lo kok sentimen tuh ya? Lah yen aku makpluk nek mosoknya mak jeleng. Pisan gas, baleni coba. Ora pas kowe sing rapas. Ora iso, iki mu wis pas banget kok. Ayo Mbak, ayo dipas pes, di pas pes. Pas. Dipaske tenan lho iki. Wis pengen telu lho iki. Kembang wae. Wetu. Pas sih. Ana. Nah, ulah wong-wong ngono kok ya wong. Arek lagi semetere iso lho. Bali, bali. Ya Allah Gusti. Padha iki. Wes, Mas Ayu jajan. Ah, ya mbok karo iki ya iso. Jajan, jajan. Lah mbok karo iki ya. Jenglengen kono weh, aku rapas kok. Jelang tak latno. Coba coba. Lho, ngene. Coba. Jelang tak. Lho, piye to Mas kok kruwek-kruwek iki, Mas? Orang iso musike nek jogete aku. Kok nyalahke wong musik lho. Lho lho lho buktine? Coba kowe coba. Iki dilatke lho. Ya, coba. Ayo coba. Astagfirullahaladzim. Oh, iso musike nek karo aku kok. Sabar. Dijamoni ah, kan mau. Undertale mu sing bosok. Mulane kowe ngombe aku ku Bima sak lengene. Eh? Ngombe ku Bima ning sak lengene. Oh, sak lengene. Gegeden. Bapak-bapak ngagem reyok napa mboten? Ngangge reyok napa mboten, Bu? Pak. Ngagem reyok. Mas, nganggo reyok iki, Mas. Lah reyoke kene karo Solo kan beda. Heeh, reyoke pripun sing pripun, Pak? Niki mangke dadine suwe banget iki. Ya mriki niki barongan. Oh, kene barongan, Mas. Iso Mak, Mas Wahyu iso. Oh iya iya wis, riok coba kuwi Mas. Kaya ngapa Mas? Anggur riok Mas. Ben gayeng Mas. Ayo. Panas udan aling aling aling aling aling aling aling caping gunung sido reokan iki. Apa iki? Lho. Sik aja nyedak Mas, ketoke ora normal iki. Iki neng endi? Lho. Kok ora eling? Mas Wahyu, Mas. Mas Wahyu. Iki kowe sapa? Lho. Kok tak lali karo aku, Mas? Aku Nurhana, Mas. Nurhana bojone aja kaitan kuwi. Ora. Lah sapa saiki bojomu? Haryanto. Oh, sing duwe PO Haryanto bes kuwi to. Layak mumplung-mumplung kowe saiki. Lho kok kowe lali karo aku? Sapa to jane kuwi to? Aku ki sing nunggu prapatan. Ngono apa dadi aku katut karo cah-cah. Oh, alah kowe iki dadi jenengmu sapa, Mbah? Hah? Jenengmu sapa? Mbah Jemput. Eh? Eh, sapa? Hah? Sapa? Mbah Rambut. Mbah Jumput kok ra mudhak. Oh, Mbah Jumput. Aku rene iki areng gayengke no daleme sing duwe gawe iki sapa jenenge? Jenenge ngene Pak Haji Suntono. Sapa? Pak Haji Suntono, Mbah. Oh, lah mulo butek lah. Pak Haji Suntono aku ya mung areng ndongake wae. Oh, ndongake. Tambah sukses-susane. Amin. Tambah akeh jope borongane. Amin. Tambah anake. Amin. Eh. Wis papat kok. Aku yang tambah siji yo nanggap sanggah buah namen. Ya amin. Ya muga-muga sing rawuh kene kabeh sukses. Amin. Cek tadi petani ya makmur. Amin. Sawahe tambah mumpluk-mumpluk kae. Panene akeh. Oke. Berkah, Mbah. Ada iki aku ngelak. Mbah. Ngelak, Mbah. Kowe nek ngombe apa? Wedu wong. Eh? Wedoan. Wedoan. Wedang. Oh, wedang. Wedang kaya wedo. Walah. Mbah. Ngene iki. Lemu ngene iki ngatut sapa, Mbah? Aca wis entuk rokok urung. Kaya ngerti rokok bareng lho Mbah Jumput. Iki demi kok kita ndremis. Wis entuk rokok ta? Wis. Cacah jarum super kok aku ya melu biasa aku ki Samsung. Iki wedoane. Iki apa? Mwah, aku ki pilih sing susu. Iki setrop enak, setrop. Mwah. Mwah. Ndak ecet. Sing endi iki? Oh, sik, nek. Pak Arianto. Aja niki nganu banget kok repot banget kok nganu mbae kuwi. Mbah Haji, kula mriki mung ndongake jenengan mugi-mugi tansah lancar sukses. Wis ditutuk nereake neh, aku tak bali mergo nerenek. Jare ngombe. Mergo nerenek sing nyawer yen nek aku dadi. Yang kok disawer dhewe. Wong demit kok demit kok ngene sawer ya opo ya nek. Disawer ya opo? Wis, Mbah, karep bali. Bali. Ora njaluk sangu apa-apa. Aku ora njaluk apa-apa. Yen biyen ning Solo tembleki 100 lungo iki ketok ora enek sing tembleki. Mbah, ndang bali kok ndak disunati nang kene. Ah, aja pungges e. Wes aku arep bali. Bali, Mbah. Donga dinunga rahayu sing kinemu sedaya ingkang jagong tansah sukses lancar paringi sehat walafiat barokah barokah kagem jenengan sedaya. Aku arep bali. Bali. Mas. Mas Wahyu. Mbah. Mbah. Waduh iki ganti iki. Sing mlebu ganti iki, Mbak. Kok ganti piye ta? Iki Mas Wahyu iki, Mas. Kok pelonga-pelonga iku lho. Lho, ganti iki. Sopo iki? Iki ganti omongane bapak. Ora iki. Ganti apa kan mau ya Wahyu. Jenengmu sapa? Eh, aja kuwi, Ibu. Tak kira nyawer. Eh, iki wis ya mene kok. Nah, rumah saya ini ganti. Iki aja rono-rono, Mas. Panas ning kene wae. Lagune iki apa? Hah? Bar iki lagune apa? Panas panas. Lah iya tutuk nang panas. Iya bener. Iya, Mas. Panas. Terima kasih. nate janji gek saiki kok ora padha Mbak Nurhan. Sentimen niku. Piye kuwi kok iso? Lah ya Mbak Nurhan gendinge penak banget e. Lah terus aku kaya ledek kethek. Lha lek ya wong pas, lha rambutmu kuwi mau ning endi kok iso dadi kaya ngono? Kaya bokong bayimu kuwi. Jandasku kaya bokong bayi. Ora kaya melon. Ora tutukno Mbak, aku tak laras. Eneng gunung. Oh, Jejer caping gunung Mbak Nurhana kalajengaken Sri Huning.